apakah ada di dalam ajaran Syiah untuk membunuh Muslim Sunni? Ada. Karena waktu kita enggak mengkupas semuanya. Bahkan di dalam ajaran mereka seperti yang disebutkan oleh imam-imam mereka, tokoh-tokoh mereka di kitab-kitab rujukan mereka, darah Sunni, ini Muslim umat Islam selain mereka, itu najis dan halal darahnya. Bahkan halal harta bendanya dan kehormatannya. Artinya kalau mereka dibunuh, istrinya boleh dirampas dan jadikan budak, diperlakukan layaknya wanita kafir yang menjadi budak bagi umat Islam. Bahkan kalau bisa, mereka sebutkan majlisi atau kulaini yang menyebutkan dari ulama mereka, jangan sampai ketahuan kalau kamu membunuhnya, supaya gak ada saksi. Kamu bunuh dengan cara apa, dengan cara bunyi atau kamu tikam dari belakang, kamu lempar batu dari atas atau semacam itu. Masallallahu alaihi wasallam. Apakah ajaran Syiah bertujuan mendirikan negara? Ya tentunya mereka punya ambisi besar untuk itu, karena akan lebih leluasa bagi mereka untuk menyebarluaskan ajaran-ajarannya, seperti Iran sebagai induk dan tempat bercokol mereka. Semoga Allah menghancurkan tipu daya mereka. Bagaimana dengan klaim bahwa Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif? Jahil. Yang mengingkari Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif, orang jahil, tidak mengerti tarikh, tidak mengerti apa-apa. Para ulama kalau dari kita banyak tentunya, artinya dari umat Islam, para ulama-ulama Islam, Ibnu Katsir, Ibnu Hasib dan yang lainnya, Tabari, menetapkan gerakan Abdullah bin Sabah yang pertama memprovokasi massa sampai kemudian adanya Syiah ini. Bahkan dari tokoh Syiah sendiri seperti An-Nubakhti termasuk ulama besar Syiah, mengakui dan menyatakan adanya Abdullah bin Sabah. Maka kalau itu diingkari, ya berarti orangnya gak ngerti ilmu. Bagaimana sikap kita bila bertemu dengan orang Syiah yang sudah terbiasa dengan daerah di sekitar kita? Tergantung. Kalau kamu tahu pada dirimu punya kapasitas ilmu, bisa menasihati dia, kamu punya bekal yang cukup, karena mungkin dia akan mendebat, bawa dalil ini, itu argumentasi dan seterusnya. Kalau kamu punya cukup ilmu, kamu nasihati tentang bahaya mereka dan sesatnya mereka. Tapi jika kamu khawatir atas dirimu sendiri, takut terseret, terbawa syubhat mereka, maka kamu menghindar darinya, itu lebih selamat bagimu dalam agamamu. Jangan kamu dekat-dekat dengan orang semacam ini. Dan orang yang kamu kenal, yang kamu bisa selamatkan, kamu nasihati, hati-hati pulang. Ya itu begini, begini. Dan itu nasihat. Sahabat ketika berbaiat kepada Rasulullah SAW, diambil baiat mereka, an-nus likulli muslim, untuk mereka bernasihat kepada setiap muslim. kalau kamu tahu itu bahaya bagi mereka dalam agama, nasihati, ingatkan, jangan dibiarkan. Dalam dunia saja, dunia terlalu hina dan murah, nggak ada bandingannya dengan agama. Orang harus bernasehat dalam perkara dunia. Misalnya apa bahaya, hati-hati nanti kesetrum itu ada listrik di situ, hati-hati nanti jatuh begini. Kamu ingatkan karena itu bahaya. Itu dunia. Atau kalau orang itu penipu, kamu tahu. Misalnya dalam muamalahnya jual beli suka nipu, suka makan orang, makan uang orang, bawa lari. Kamu tahu. Maka sebagai nasihat kamu, kamu kasihan orang ini, temanmu ini jangan sampai jadi korban berikutnya. Kamu ingatkan, hati-hati loh orang itu, penipu dia itu, suka bawa lari uang orang ini, jangan berhubungan dengan dia. Ini kan begitu. Itu perkara dunia. Apalagi ini perkara agama. Lebih kamu harus mengingatkan. Apakah boleh kita menjelaskan kepada keluarga kita bahwa orang-orang Syiah itu adalah orang kafir? Secara umum demikian. Tetapi di antara mereka tentunya ada Muslim yang terpengaruh. Makanya tidak kita kafirkan, nggak boleh. Dia Muslim, cuman karena jahil terpengaruh, menganggap itu yang benar, tertipu oleh propaganda dan ajakan mereka, mungkin juga karena syahwatnya melihat mut'ah seperti itu. Dan banyak terjadi di antara mereka mut'ah ini, syahwat karena kejahilan. Ya, dia Muslim tentunya, tapi jatuh dalam kemaksiatan yang besar. Tapi yang para ulama sebutkan dalam artian yang mengimani, yakini apa yang diajarkan dalam ajaran-ajaran Syiah, tentunya kufur. Nah. Apakah sekarang masih dibolehkan oleh para ulama berikhtilaf? Ikhtilaf lainnya? Apakah syaratnya ulama yang diperbolehkan? Apa ini ikhtilaf atau apa sih maksudnya? Hah? Ijtihad. Nah. Tentunya ijtihad ada. Pintu ijtihad tidaklah tertutup. Dia terbuka sampai hari kiamat. Karena masalah banyak. Hukum perlu dikaji untuk menjawab apa yang dibutuhkan umat di setiap zamannya. Hanya saja tentunya tidak semua orang bisa berijtihad. Dia perlu syarat seperti yang ditanyakan. Ilmu, kaidah-kaidah, usul fiqih, kaidah fiqhiyah, ilmu alat dan yang lain sebagainya, pendukung perlu dia tahu, dia kuasai sebagai bahan untuk menimbang dan berijtihad dengannya. Artinya dia mumpuni di dalam ilmu, mengerti fiqih, hukum. Tidak semua orang berhubung. Apakah menurut Syiah halal anak mereka sendiri? Halal anak mereka sendiri. Wallahualam, kalau yang dimaksud anak mereka mau mereka mut'ai juga, wallahualam, saya tidak tahu. Bolehkah kita mendengar atau menonton TV Rojak karena keterbatasan waktu untuk mengikuti kajian? Alhamdulillah majelis ilmu banyak, majelis ilmu ada yang artinya insyaallah bersih dari berbagai macam syubhat dan keraguan yang ada di dalamnya. Pokok penting yang hendaknya kita sadari, al-afiyah la tu'adibuha syai'. Keselamatan dalam agama tidak ada yang menandingi apapun itu. Harga yang sangat mahal. Orang selamat dalam agamanya, tidak menyimpang, tidak sesat, tidak kena syubhat, itu mahal. Kalau kamu menjadikan mata untuk membaca, telinga untuk mendengar, itu terbuka lebar-lebar kepada segala sesuatu, bahaya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, jangan kamu jadikan kalbumu seperti spon, namanya kan ibu sekarang, dia nyedot segala sesuatu. Kan ibu, kalau di meja ini ada tumpahan kopi, teh, susu, air, minyak, oli, tumpahan itu semua ada di meja ini, dilap dengan kan ibu, semuanya kesedot, terserap semuanya. Ya gak tahu itu susu, itu teh, itu air, kokonya lewat kesedot semua, terserap semuanya. Nasihat kepada Islam, kamu jangan jadi seperti itu. Jangan semua segala sesuatu kamu serap, kamu dengar, kamu baca semuanya. Selektiflah. Lalu sebagian orang beralasan, ya kita pintar-pintar, cerdas, mana yang baik benar kita ambil, mana yang enggak baik ya kita buang, kita tolak. Miskin. Lah seberapa keilmuanmu untuk kamu bisa memilah-milah, masya Allah. Lah kalau kamu bisa milah mana yang baik kamu terima, salah kamu enggak perlu kamu dengar. Kamu sudah tingkatan alim, bisa menimbang dan menilai. Miskin, sementara dia baru juga belajar. Bagaimana dia bisa menilai mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bahaya, mana yang manfaat? Bisa-bisa kamu terseret. Maka cari yang benar-benar bersih, yang membawa keselamatan untuk agamamu. Dari paparan yang kita simak, sekali kaum Syiah mengkafirkan Ahlus Sunnah. Nah, mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah, keumuman umat Islam yang tidak masuk dalam mereka, mereka kafirkan. Dan itu ada dalam kitab-kitab mereka. Syahadat mereka bagaimana bunyinya, Allahu a'lam. Jadi apa syahadatnya? Walaupun syahadatnya sama seperti muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa artinya dia syahadat kalau keyakinan dan amal perbuatannya seperti itu? Ada tokoh Islam yang berisi keras menyatakan Syiah adalah salah satu madhab dalam Islam. Tokoh tersebut dikenai hukum apa? Walaupun dia tidak mengikuti Muhammad. Ya, kamu tanya kepada diri kamu sendiri, nggak usah lama-lama. Dia mengatakan Islam, Syiah salah satu madzhab dalam Islam. Kira-kira menurut kamu setelah penjelasan ini, Islam mut'ah agama, kafir yang mengingkari Islam demikian. Quran banyak perubahan padanya, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Islam begini. Sahabat Rasul kafir, murtad, fasik, khianat, pendusta. Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha terutama, mereka musuhi, mereka nyatakan berkhianat. Istri Rasulullah SAW yang wajib kita hormati, kita muliakan. Ya, ibumu kamu enggak ingin dikata-katai begitu. Istrimu, istri kita, mau dikata-katai demikian. Kalau ada orang tiba-tiba mengatakan, hey, istrimu memang pengkhianat, istrimu enggak punya kehormatan, istrimu kira-kira ya apa? Mungkin tangan yang main. Itu istri kita. Kita bela dan kita cemburu kepadanya. Ini istri Rasul SAW, Nabi kita. Lebih harus kita hormati, kita bela. Islam yang seperti ini. Masih juga dipaksakan dianggap adalah Islam. Wallahi bukan Islam. Apakah Syiah tersebar di Indonesia? Ya, mereka aktif tentunya mendakwakan di sana sini, terutama di kampus-kampus. Dari bab muka mungkin akan mudah bagi mereka mendapati anak-anak usia-usia sedemikian, lebih mudah terseret hawa nafsunya, diiming-imingi dengan yang semacam ini, mut'ah, bisa menjaring, mendapati mangsanya. Alhamdulillah aktif mereka, belum lagi lewat internet dan website-website mereka, dakwah mereka. Fata Allah jadirahum. Dan bagaimana supaya kita terhindar dari mereka? Tadi kita yang pertama sekali tentunya doa kepada Allah untuk ditunjukkan kepada kita kebenaran, diberi kekuatan mengikutinya, ditunjukkan kepada kita kebatilan, diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Yang kedua, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama yang benar. Karena orang yang termakan oleh fitnah dan syubhat mereka hanyalah orang yang jahil, enggak ngerti agamanya sendiri. Enggak tahu menau tentang Islam seperti apa. Yang batil pun dia anggap yang hak karena dia tidak memilah, tidak mempelajari yang batil. Maka yang ketiga terkait itu, pelajari yang batil seperti ini. Pelajari agar kamu menghindar, selamat darinya, tahu itu batil, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Golongan yang masuk surga yang berpegang pada Al-Quran, hadis dan ulama salaf. Kenapa seorang yang berpegang pada yang tiga masih bisa dihasut oleh Syiah? Masih bisa dihasut, artinya kalau yang dimaksud bisa tertipu dan terbawa oleh Syiah, dia berarti tidak berpegangan dengan yang tiga. Di situ akan tampak yang namanya pengakuan dengan kejujuran. Kalau namanya pengakuan, betapa banyaknya, betapa mudahnya. Saya ahlu sunnah, saya Quran, sunnah, Quran, sunnah, hadir. Pengakuan. Tapi begitu ada cobaan dan fitnah seperti ini, Syiah dia terbawa, dia mengikutinya, ini menunjukkan dusta pengakuan dia, cuma pengakuan saja. Yang dimaksud bukan pengakuan, tetapi kesungguh-sungguhan. Benar-benar Al-Quran, Sunnah dan para ulama salaf menjadi rujukan dan pegangan dalam agamanya. Apa hukumnya memajang, menyimpan foto apa gambar kita sendiri di dinding rumah kita? Oleh atau tidak? Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawwir. Para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Wa inna ashadan nasi adaban yawmal qiyam al-musawwirun. Rasulullah juga kabarkan orang yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat, para penggambar itu. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka, ciptakan mereka, hidupkan mereka, anggap gambar itu makhluk-makhluk hidup. Maka yang semacam itu haram, hendaknya ditinggalkan. Seperti Ibnu Abbas katakan, fa in kana la budda, kalau memang harus kamu ini menghiasi dinding gambar pemandangan apa, laut kah, hutan, sawah, bunga, jangan makhluk yang bernyawa. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada si mayit agar pahalanya diterima. Doakan kepada Allah SWT, ya Allah ampuni fulan bin fulan, kamu sebut namanya, ya Allah rahmati dia, jaga dia dari azab kubur, lindungi dia, ampuni dia ya Allah, tambah kebaikan-kebaikannya, semacam itu. Dan perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang orang yang meninggal, Rasulullah sebutkan, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min salat. Kalau bani Adam meninggal, terputus amalannya kecuali yang tiga: shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, waqaf misalnya, ilmun intaba'ubih, atau ilmu yang dimanfaatkan, dia pernah menulis, dia mengajarkan, ilmu itu diamalkan oleh orang yang berikutnya, ngalir kepadanya pahala. Awwaladun salih yud'ulah, apa anak yang soleh, perhatikan, yang berdoa untuknya, yang berdoa, itu yang Rasulullah sebutkan. Selain itu terputus, terhenti sudah amalan dan pahala padanya. Yang Rasulullah katakan bukan, yang Rasulullah gak mengatakan misalnya anak soleh yang beramal untuknya, beramal ini, berbuat ini, berbuat itu. Yang Rasul katakan berdoa. Maka sebaik-baiknya yang dilakukan yang masih hidup kepada yang telah mati adalah doa. Doakan. Bukan kamu beramal untuknya, doa. Itu yang Rasulullah sebut. Dia sangat perlu dan butuh doa. agar dilindungi di kuburnya sana dari azab. Nah, kubur ada azabnya, ada siksanya. Sebagaimana itu ada kenikmatannya, tergantung orang yang seperti apa ketika hidup. Makanya Allah katakan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaihi buduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadal 'adzab. Neraka terus dihadapkan padanya siang dan malam hari, dan di hari kiamat dirumuskan Fir'aun dan tentaranya ke azab yang sangat pedih. Tapi sebelum kiamat ada azab kepada Fir'aun. Di mana? Di kuburnya. Ditampakkan azab, ditampakkan neraka kepadanya. Itu siksaan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas banyak-banyak doa agar dia dirahmati, dilindungi Allah, ditambah kebaikannya. Apa yang membedakan Syiah dengan Sunnah? Dengan membedakannya banyak hal. Kalau dia meyakini Quran sempurna, utuh, sebagaimana sahabat nukilkan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan padanya, maka dia Sunni. Syiah nggak akan meyakini demikian. Kalau dia cinta, memuliakan dan menghormati seluruh para sahabat, maka dia Sunni. Syiah nggak akan demikian. Benci, musuh, perkara yang lain tadi. Apabila kita melihat seorang Syiah bersebelahan dengan kita sedang sholat, apa yang harus kita lakukan? Kalau sedang sholat, ya sudah sholat, namanya sholat. Mau kemana kamu? Tapi yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari, kalau memang kamu tahu bulan itu Syiah, seperti tadi yang telah kita jelaskan, kalau kamu punya kemampuan ilmu nasihat, nasihati, terangkan badannya. Mungkin dia tertipu karena jahil, atau kalau tidak, tinggalkan dia, jauhi. Kamu harus selektif mencari orang yang kamu dekati, orang yang bersamamu. Bagaimana ciri untuk mengetahui orang itu Syiah? Banyak ciri dari ajaran-ajarannya, termasuk dari bentuk dakwahnya. Yang menyatukan dakwah-dakwah sesat, ketika mereka belum punya taring, belum mencengkram kekuatannya, belum banyak massa dan pengikutnya, selalu saja mereka itu seperti Imam Umar bin Abdul Aziz Khalifah mengatakan, idza ra'aita qauman yatahaddatsun fi amrihim dunal 'ammah fa'lam annahum fi ta'sisi dhalalah. Kalau kamu mendapati orang membicarakan urusannya, agamanya, dakwahnya sembunyi-sembunyi, orang lain gak boleh terlibat, gak boleh ada yang tahu, maka ketahui mereka sedang mendirikan kesesatan. Kamu lihat gerak-geriknya, dakwahnya serba tersembunyi, dalam rumah itu atau dimana pindah, hanya 5, 6, 7 orang, 10 orang, eksklusif sekali, gak mau bau dengan muslimin, umat Islam layaknya yang ada, eksklusif. Kelompok ini tersembunyi, entah apa yang dikaji di dalamnya, tertutup, orang gak boleh tahu. Nah, kalau yang bersamanya kebenaran, apa yang dia khawatirkan? Kalau yang bersamanya kebenaran, apa yang dia takuti? dia akan lantang dan menyampaikan ke orang, inilah agama saya, inilah ajaran saya, Quran, sunnah, ilmu, firman Allah, sabda Rasul, ulama, a'imah, selesai. Jelas, tidak ada yang dia tutup-tutupi. Tapi bukti itu kesesatan, bukti itu batil ketika disembunyi-sembunyikan, ditutup-tutupi demikian. Ya mana ada namanya pencuri berani terang-terangan. Pencuri gimana? Disembunyi kan? Malam. Gak cukup malam, dia tutup wajahnya. Gak master. Minap-minap. Yang ingin diketahui orang. Karena ada yang dia inginkan, ngambil barang ini. Tapi kalau orang jujur, mau beli, ya, dia datang dengan lapang dada. Saya butuh ini, saya perlu berapa harganya? 100 ribu, 50 ya, 60, 70 jadi bayar selesai. Nah, itu beberapa yang bisa kita jawab secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, alhamdulillah.